sampai tanbi ya. Nomor berapa? Keempat. Ditambah yang nomor 5. Sihhatus sanad. Awdha'uhu. La yalzamu sihhatal matan aw dha'fahu. Terus ingat sahnya atau kesahian sudah sanad atau kebaifannya tidak mengharuskan apa sahihnya matan atau baiknya matan, karena pembahasan sahih itu melihat pada dua-duanya, sanad sekaligus matan, tidak bisa melihat satu saja. Kalau matan sahih, lewat sanad sahih, jangan langsung bilang hadisnya sahih, dilihat dulu matannya. Kalau matanya juga selamat, sahih, ya, maka langsung diberikan padanya apa? Predikat sahih. Begitu sebaliknya, kelihatan matanya sahih, jangan langsung dibilang apa? Sahih, dilihat di sana. Yang ke 6 dan yang ke 6 مبحث الصحيح يرجع إلى السند والمتن. Pembahasan sahih kembali kepada apa? Sanad dan matan. Tidak hanya satu saja. Kemudian yang ke 7 hukum sahih. Hukum hadis yang sahih salihun lil ihtijaj bihi. Bisa untuk apa? Berhujjah dengannya. Walistishhad bil ittifaq, bil ittifaq. Fil usul wal furu. Wa yajib al amal bihi. Bisyurut. Itu hukum. Ini kalau ditanya apa hukumnya hadis sahih itu? Ini kalau kita sudah tahu hadis sahih, apa faedahnya? Faedahnya apa? Bahwa hadis tadi bisa dipakai apa? Hujjah. Dipakai istishhad. Ini sepakat ulama. Sama saja dalam perkara usul ataupun furu' ala sahih. Paham? Berbeda dengan Mu'tazilah. Mereka mensyaratkan harus apa? Mutawatir. Kalau dalam perkara usul, usulnya akidah. Furu' itu maksudnya ahkam. Ya bisa dipakai, tapi itu dalam ahkam saja. Sementara dalam perkara akidah tidak bisa. Tidak benar. Yang benar bisa dipakai hujjah, baik dalam perkara usul akidah atau dalam perkara furu' ini ahkam. Dan juga yajib al-amal bihi, wajib untuk beramal dengannya. Paham? Tapi ingat disyur, dengan syarat. Maksudnya dengan syarat itu kadang ada hadis sahih ya, tapi tidak diamalkan karena mansuh. Paham? Ada hadis lain yang memansuhnya, atau hadis ini sahih tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang lebih rajih, yang berlawanan dengan dia, dan dia lebih rajih, jadi tidak diamalkan. Jadi hukum asalnya apa? Wajib amal dengannya. Wajib amal dengannya. Dah, sampai situ. Sekarang kita baca yang berikutnya. Istilah yang kedua apa? Al-Hasan. Al-Hasan. Baik, baca.